Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinillati tanhamu bihi yuqadu wa tanfariju bilkurabu wa tuqadu bihi hawariju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khatibi wa yustasqal khamamu bi wajhi wa la alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi sallallahu alaihi Muhammad. Dumateng kersanipun para rawuh jamaah pengaosan menyambut bulan suci Ramadan Kampung Bendungan ingkang kula mulyakaken para pejabat mbok menawi wonten sing rawuh RT RW Pak Dukuh dudu wonten menika. Duwe nembe isah-isah. Dumateng rasanipun Pak Lurah. Oh, engkang badhe enggal menika. Atose dereng lunas. Pak Camat mbok menawi rawuh. Wonten Pak Camat? Nggih, ketok Pak Camat mbok nganggo jas dhewe ngene. Dumateng rasanipun Bapak DPR engkang rawuh. Bukan enten, enten DPR yang ramu susah. DPR niku kerso rawuh wingi sak daringi pileg. Kenapa boten? Begitu dadi minggat. Mila miturut kula benjang niku pejabat sing paling selamat niku mung kelase camat mudun. Gelak camat, lurah, dukuh, RT, RW niku insya Allah kemungkinan selamete niku gede. Masalahnya apa? Lak kelasnya camat mudu niku ora ono sing iso dikorupsi. Gimana apa mboten? Kula sak ndonggon niku biasane kaya lurah niku biasane kuru ra iso lemu. Masalahnya apa? Lurah niku lak nduwe proyek. Proyek lurah niku napa? Lurah niku ora nampa gaji, mung nampa pelungguh, nampa bengkok. Nggih, isih penak dadi kiai nembe lenggah mawon wis diwedangi. Mila Pak Dukuh, Pak Lurah niku biasane kelase fitness. Napa niku fitness? Awake fit, atine ngenes. Aduh. Lah napa lurah niku fitness? Gajine bengkok era sepiro? Ning ben dinten enten undangan mantenan sunatan layatan. Kamangka menawi lurah niku diundang ora nyumbang isin. Yen apa mboten? Mila biasane menawi RT RW dukuh lurah sing tegel niku biasane ning ruang tamu niku ana kotak infake. Kabeh lek ana tamu teko penyemplungi wonten niku. Niku lak teng Sleman biasane ngoten niku. Lak teng Kulon Progo insyaallah. Napa Bu? Padha. Mila Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dukuh kula dolake jenengan slamet. Amin. Niku nggih badhe matur kali Pak Lurah. Lurah teng Sleman niku paling kathah nyemplung penjara gara-gara nguntal tanah kas desa. Kalau kita matur kali Pak Lurah, ojo sekali-kali dolanan tanah kas desa. Oke Pak Lurah, gitu. Katalah jenengan itu serga pengajian dan pengajian tindak, orang usah diundang mangkat, insya Allah sesuk pilihan jadi meneh. Kalau dalam menikah Pak Lurah, kalau dungake panjang umur. Jadi kalau sang dunia mati, Pak Lurah murid diri. Ya Pak Lurah, gitu. Harap ketangkep gitu. Lurah mriki jujur nggih. Jujur. Niku kalau orang sing lemu dari jenengan lho niku. Mila rasa lemu ora ini. Yang biasanya lak wong kulo wonten ku bojone lemu ya. Terus. Luar biasa Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah bojone lemu jadi wis ora perlu kasur meneh. Walaupun yang minum ya, alhamdulillah kula saged sowan panjenengan mulai saking nganjuk niku wau ora kepengen dudu ngomah kula pas jam 8:30 ganti rasukan langsung sowan panjenengan. Dadi kula wadah niku pengajian saking Klaten enjang wau teng Sragen terus teng nganjuk rampung nganjuk langsung teng Yogya niku dudu jam 8:30. Lah niki dadak kanggo tayang dadi kula wingi nengok kula wetan tanggalan nengok apa niku malah kaya ipin-upin mbah oh tenang kok ipin-upin ngomongannya warga lurah ini sengak. Nah kula panjenengan dalu menika saged pinanggihan makempal bermuajahah nderek pengajian wonten halaman menika niki mboten mergo kula panjenengan sami iku wong apik niku sak janjane mboten. Jenengan tindak mriki niku mboten mergo jenengan wong apik, kula saged sowan jenengan niku mboten mergo kula wong apik. Ning kula panjenengan niku tiyang ingkang dipun rahmati Gusti Allah pinaringan hidayah lan kinayah. Hidayah niku cara gampangnya artine pituduh, inayah niku pitulungan. Dadi jenengan tindak mriki mergo hidayahe Allah, mergo inayahe Allah. Mila nyuwun saya diajak ngaji enteng. Kulo yakin kok dalu menika sing rawuh KTP-ne Islam. Yen apa boten? Sing KTP-ne Islam tak dongake mlebu surga. Amin. KTP-ne. Kaya penakmu mau KTP Islam mlebu surga. Lah niki Pak Camat ngomong KTP agama niki nuwun sewu. Kulo dadi kelingan kalih wakil gubernur Jakarta. Basuki Cahaya Purnama Ahok. Ahok niku duwe usul bilih kolom agama dalam KTP itu mau dihapus. Kalau katakan kalian yang bendungan jenengan setuju apa mboten? Ya. Niku pemikiran yang sangat-sangat konyol. Awake dhewe niki ngerti wong niki agamane apa, identitase niku nyuwun sewu, ya dilihat dari KTP ini. Wong niku saged tindak umroh napa haji, niku pertama kali syaratnya didelok KTP ini Islam apa mboten? Yen mboten Islam niku mboten pareng mlebu tanah Mekah, mboten pareng mlebu tanah Madinah. Mela Mekah Madinah niku dipun wastani Al-Haramaini Asy-Syarifaini. Dua tanah haram yang suci. Napa Mekah Madinah niku dipun wastani tanah haram? Mergo Mekah Madinah niku haram bagi non-Islam. Dadi wong non-Islam niku ora kena mlebu Mekah Madinah. Lah, ngerti niku wong Islam napa mboten didelok saka KTP ini. Malah KTP ini nyuwun sewu pawane agama ajeng dihapus. Niku lak pekok ten. Kula ora setuju. Ning umpama sing dihapus niku kolom kawin atau belum kawin, kula setuju. Dadi ra ketok. Nah, sing dihapus kolom kawin belum kawin jenengan setuju apa mboten? Menawi bapak-bapak setuju apa mboten? Anak kula umur 8 tahun kula ajak jumatan. Mantuk jumatan kula takoni. Dek, tadi dengarkan khotbah Jumat ya? Iya, Pak. Isinya apa? Mengenai hormat kepada orang tua. Kula takoni. Sing kudu dihormati sapa? Setunggal ibu, nomor kali ibu, nomor tiga ibu, nomor bapak. Bapak piro? Setunggal. Ibu tiga. Berarti bapak siji ibu tiga. Kalau ngomong, kono matur karo ibumu. Dungin dalem bojo kula nembe masak, kacang-kacang terong. Anak kula matur, "Bun, ngendikane Pak Kiai khotbah Jumat tau bapak siji ibu telu. Kok kula nembe setunggal?" Kalau bapak membeli setunggal, bujuk kula ya pinter jawab. Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu. Yang terong siji pengen dipangan wong telu carane pripun? Nggih dipotong-potong. Kono ngomong bapakmu. Langsung nanti sana anak-anak umum nanti potong telu. Palurah kan sama palurah. Eh, orang mana sini sama? Muci ya? Ini gini muci. Cara biasa lah jadi muci yo, sarono, sukono, simo. Mila nyuwun sewu, identitas KTP beragama itu harus dipertahankan. Lah, podo-podo KTP ini Islam, sing beda kan pundi? Sing beda ini ku rahmatipun Allah ingkang wujud hidayah lan inayah. Contoh ngeten. Wong niku diajak ngaji niku nyuwun saya belum tentu gelem angkat. Nggih napa mboten? Nggih. Kula niku lak ngajak ngaji wong niku Bu, monggo tindak pengajian jawabane napa? Nyuwun sewu. Kula mboten pikantuk undangan. Wong arep ngaji mawon dadak ngenteni undangan. Bahasa neng bendungan niku ana swara jatiran tanpa undangan mangkat. Nggih napa mboten? Pengajian diajak ra gelem mangkat jarene ora ana undangan. Bahasa ana swara gamelan jatilan ditabuh tanpa undangan mangkat. Kamu kok jarene jatilan niku lak undang demit. Kok sing teko wong bendungan. Berarti wong bendungan kaya berarti muji ono rae. Lah untung mung kaya to iki. Lah kaya demi lah berarti ora demi kaya kula mau teng anjuk. Wah, ya ini rodok kentir. Mau rodok. Iki sapa mati lagi? Mati ana ngerti kok. Ayo, nak masuk paling banter. Lo ngeson pengajian karo dangdutan iki beda lho. Gila maka pengajian ini ngeson lho ngidu yuse malah kue nguyuhnya raja lupa jadi suara ini ini jamahnya sembunyi kok rata keren lho satu sibuk-sibuk rambut menaik tapi ini lalu yang bedakan apa? Hidayah ini kalau yang mula makan yang ngejit itu nih Pak, ayo makan yang ngejit jawabannya apa? Kulon dereknya mawon diajak yang surga kok derek ini malek lah diajak sowan kiai ini kok amalnya rambut gak mau kalah sowan kiai ini berarti ngalah berkah kiai itu mabruk. Bahasa liburan tidak keberolokan ku enteng padahal asuman kiai ini ku ngalah berkah kiai tidak keberolokan ku ngalah berkah yang munyok ini ternyata awal diri ini lu sering ngalah berkah kali yang munyok tinimbang kali kiai enak bu bu ku mau tak apa munyok niko yang disuguh duit karo pisang kira-kira milih bunyi kenapa munyok milih pisang karena tidak tahu nilai maka munyok orang kenal duit nonton TV kali ngaji ini pahalanya kata bunyi ini awak edewe kata mantan yang nonton TV ini berarti milih duit apa pisang pisang saya milih pisang mau jenengi gini ku masak lu enggak jadi munyok ini bang kiai buktinya apa? Yang tindak pengajian ada kotak infak nyemplungi paling banter sewu bahasan tindak gubro lu kok sanguni satu sewu delok kiai sanguni sewu delok munyok sanguni satu sewu luwe marang kiai napa munyo? Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyo? Omong-omongnya tanam botol mio nyuwun sewu jenengan saged tindak pengajian teng mriki digelar ke kloso senajan to dihubung kewan rangguna cilik-cilik yo kok kewan jenenge saru niki mergo kula panjenengan sami pinaringan hidayah. Mila dipun ngendikaken. May yahdillahu fala mudilla. Tiang ingkang pinaringan hidayah tidak akan tersesat, tidak akan salah. Niki sak langsung niki. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wong sing tersesat niku berarti mboten pinaringan hidayah. Dadi senajan nonton jam 10:30 dengan tempat-tempat teng mriki, niki nyuwun sewu kademen kok jenengan masak bertahan buatan mergo jenengan itu wong api mergo itu pitulungan itu Allah ingkang wujud hidayah kaya kata wong pengajian itu lah dirasa-rasa ke nyuwun sewu lah orang dinia kan ya abot jenengan malam abot lo menek lo semua gue terperiki lah pepe pernah lo gue jenengan tapi gue coba kulo ning bumi sore mau ngoten iki tok jajal jenengan ono sing sewaja sikile kok ora mentok ono sing ning bumi salah mbok metah ae ngene iki halo dul enak banget to ono sing jigang kaya sing bae-bae namanya Mbak Kiai ini Mbak Kiai oh enak oh iya enak kalau ini Jadi kita bertahan di sini cuma sampai bentuk hidayah pun Allah. Ini bentuk kasih sayangnya Allah. Kalau kita bolak-balik tak kau ni kasih soal tentang jebat tentang nganjut tak kau ni tengah nyoko. Anak Gus jenengan itu bentuknya hubung mata ini lagi. Awak bengi esok sore lagi. Kesel apa buatan? Kesel. Rahasia ini apa? Kalau jawab rahasia ini mesti jadi senang. Mergo seneng nyuwun sewu kabeh dadi enteng. Lah sing dadake kula seneng ngaji niki mboten mergo kula apa ape. Niki napa? Mergo rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Oh nyuwun sewu. Kula niku ketok api jenengan sawah mergo basa kula niku ditutupi kali Gusti Allah. Doa sewu. Kiai-kiai itu kita api dilihat oleh umatnya, oleh kaumnya. Mergo bosok kiai itu ditutupi kali Gusti Allah. Umpama bosok itu dibuka dengan radakal mendak miftah. Mungkin apa buat anda? Mungkin tak kan lagi loh. Tiang itu kita pinter mergo bodoh ini gobloknya ditutupi kali Gusti Allah. Menawi gobloknya itu dibuka kali Gusti Allah orang bakal kita pinter ya kan kata ini jadi, bocah-bocah ini kita bagus mergo kamu ditutupi kali Gusti Allah. Amat kita mungkin mergo merongos ditutupi kali Gusti Allah. Ini lah masalah jok promos ini aja palsu ini asli ini kok gue promos apa-apa lah promos itu adalah mingkem yang tertunda. Allah enggak butuh hidayah lagi ya. Dari mau KTP ini Islam, wong jenengan diarani wong muslim. Naik tingkat kula panjenengan sami diarani dadi wong mukmin. Kan ngoten. Lah wong mukmin niku wis mesti muslim. Ning yen wong muslim niku urung mesti mukmin. Yen unyah niku asin, tapi saben-saben sing asin urung mesti uyah. Contoh uping. Ada rasane lho, Pak. Mulai bapak-bapak dimasake ibu-ibu, kok sayure kasinen berarti kakean. Ala ciri wong mukmin iku pripun? Dipun waos wonten surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan yatawakkalun. Wong niku diarani mukmin, ciri-ciri napa ingkang sepindah ida dzikra Allah wajilat qulubuhum. Yen diwacake sing disebut asmanipun Allah antek ati. Sagagagai wong niku nyuwun sewu, ketika nama Allah disebut entek ati. Kalimat Allah itu tergantung posisinya di mana. Kalau posisinya untuk memberikan semangat, Allahu Akbar, kaya pejuang zaman Bung Tomo, bambu runcing iso ngalahke londo. Kan ngeten iki, ora kaya wong saiki, Allahu Akbar bulan poso bubrake restoran. Repot. Sesuk lak ndalan ora wong bunga-bunga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan santai mawon. Lah ana ben Allahu Akbar jenengan jawab sami Allahu liman hamidah. lah mereka mau sholat. Nek kulo tahu yang kalimat takbir Allahu Akbar nek kulo sampeyan gegeleke kulo panjenengan sami, katae dosa kulo panjenengan sami akhire tek. Allah, dosa kulo niku jan kathah Gusti Allah. Wong mukmin krungu kalimat Allah disebut seneng. Wong mukmin krungu pengajian bahas Allah seneng. Wong mukmin krungu adzan seneng. Lah awake dhewe krungu adzan malah susah. Nembe tandur krungu adzan. Wallahu akbar. Jawabane apa? Adzan meneh. Nembe tandur krungu adzan. Hayya 'alas shalah nanggung. Terus teman-teman. Jenengan krungu adzan seneng apa seneng? Lah krungu adzan age-age mangkat nang masjid napa age-age ngrampungke tandure? Allah dokter. Itu jawabane kelasé mung Tony Boster. Napa niku padan muni ndopo sing banter. Lah bae dhewe krungu adzan susah. Malah kadang-kadang adzan dianggap miskol. Adalah dianggap pistol. Jadi mau ngomong ini, bahwa Allah Akbar butuh maka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Wong mukmin niku kalau ditunjukkan kebesaran Allah maka bertambahlah imannya. Kabeh niki nyuwun sewu pelajaran. Langit niku buku yang terbentang itu buku ini. Oh kami kitab matahari ciptaannya Allah, bulan ciptaannya Allah, bintang ciptaannya Allah. Gak kok iso mendung moro-moro jadi banyak udang. Ini itu kagum kita. Bumi ini kita ke Allah yang terhampar. Kok iso ya tengkul? Kok iso ya? Iso ana wit pisang ana koi. Menungso kaya kula panjenengan sami iki nyuwun sewu kita pe Allah sing mlaku. Jenengane kula ndelok awake dhewe mumet kok. Ndelok kabarane Allah niku. Ya jalan. Kabeh jenengan duwe kuku. Tak takon kukune jenengan niku mundak dawa saben jam pira? Eh? Apa saya sok tahu mesti anak lurai jam 4:30 bu jam 4:30 bapakmu nggih bapakmu juga karo ibumu pak tangi pak subuh malah bapaknya jawab apa bu tanduk ngono. Duit rambut tak takon, rambutku munggak dawa jam piro? Lawan kula sing rambuté gondrong lawan ora tau krasa, napa meneh jenengan sing perbangkin, napa persatuan balok inclong. Ayo, nek yo ana sing ngeyel. Nek kula nggih enten ku sing krasa, munter kalih mojote sing krasa kula nggih, krasa mboten. Itu tangan buter, bodor buter. Jenengan tahu mandor lombok? Tak takon. Lombok niku ijo berubah jadi merah setiap jam pira? Kira-kira. Oh, apa cengengesan? Oh, sing buwok, wow, dia ini bagus, cen, oh, oh. Nah, ini, Pak Lura, aku dulu, Pak. Ini sing, kurang kapan ini, Kulon Rokok. Kulon itu lah, Sabtu malam Ahad Pahit pun di Mujadah di Pulau Lofi. Kulon pengen wong Islam sakyujur dan sekitarnya itu bersatu dari sisi. Saat ini jamaah harus wong limolah saya. Paling kata sanyan bantu Kulon Rokok itu yang sering pindah pancar tanah Kebumen itu mangkat jam terus sore atau kalau pulau jam sama bumi mulai subuh. Itu saat ini wong limolah saya. Kulon itu pengen wong Islam sakyujur dan sekitarnya ukhuwah Islamnya ini gitu. Nah, yang paling kulon itu jam, yang paling pindah itu jamnya Kulon Rokok. Kapan-kapan kulon itu tidak binjang malam akan kain dan itu dikunerawi kali Ki Entus Susmono dalam Bupati Tegara Pak Amin Rais di Bandarau. Pak Amin Rais itu lah Mbak Wong Muhammadiyah saat ini sergap Mujahadah. Duh, iya jalan. Pertama kali Mbak Wong Mujahadah, lo mau ini gitu? Mau tentang ini? Lah kok mau tentang ini Pak Amin? Orang kapal lah. Saat ini bisa rutin termasuk putra ini ke Mas Hanafi Rais. Niku kula angkat dari ketua panitia Mujahadah. Kok Muhammadiyah ibn Mujahadah? Mas Hanafi ini kula ajak ini Mas tahlilan pitung dina wong bantu malah. Iya jar. Niku sing paling titik itu jamaah saking Kulon Rokok. Saking bantu itu amo 100 bis mau wong. Mangkat Mujahadah bareng-bareng. Melo sing teko nek kan nyuwun sewu pejabat pun di mawon tau teko artis-artis do mawon Pak Bindas ngaji. Anang Asanti ngaji. Marisa Haq ngaji. Oh, Eko Patrio ngaji. Marsanda ngaji. Oh, Marsanda bang ngaji nggon mulai langsung ke datang. Kalau tawani kalau wartawan, lah kok Marsanda bang ngaji dengan malah pegatan Gus mungkin Marsanda baru sadar melujon kiai bagus. Sesok baru betul Desi Ratnasari. Wah, Bar Desi tak undang ke Julia Baras. Caci itu Julia Baras semua orang ngomong. Niku rawan langsung tak undang itu dari tempat Dewa. Artis-artis juga ngaji kok, muji orang gelap ngaji. Balur apa lagi tidak, balur apa lagi, balur apa lagi, balur diajak balur. Lo pengen pokoknya Islam di Jogja minimal itu hukum kalau dari sini. Masalah kok lingkungan kulon itu lah kulon Nasrani sudah persen. Sing kulon dong, Islam itu 40%. Islam 40% itu kabeh Muhammadiyah. Muhammadiyah. Oh, jadi lama banget tapi tahun kemarin Nasrani, sing Islam kabeh Muhammadiyah. Kulon itu melu Muhammadiyah 5 tahun. Jadi penjaga masjid itu Muhammadiyah. Pangkat James Bond. Apa itu jaga masjid dan kebon? 5 tahun. Gak ada masalah. Masalahnya mung siji gara-gara kula melu wong Muhammadiyah bobot kula mung 40 kg. Ngopo kok kuru mergo Muhammadiyah ora tau ana slametan. Iya mau ngaji kan. Ana mau ngaji kan. Ana ora apa. Bahasan paling kita balik dadi wong NU bobot ku sayang 10 kilo. Kenapa kok mau jadi NU bobotnya saya ngomong itu ngomong NU itu titik-titik mangan ini tuh yasinan tahlilan ruahan nyadran kalau ngomong lorok untuk ngake dilalah si orang mati mangan mangan mangan mangan mangan mangan rupanya kayak besek. Nah, kalau aku pengen itu bahasa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wa mu'minu sedulur dan saling membaikkan antara kaum mukmin. Niku kula pengen. Mila niki mun mlaku rong taun jamaah wis 15.000 manggone nggih teng pondok kula rutin ora ana kotak infak kabeh tak subuh. Kula uga ora kotak infak. Kotak infak niku aku tak ngemis secara halus. Dengan rame ini kok tak ngemis. Mangkutai, orang apa tak infak? Ayo, awak lagi berbulan besok mangkat. Nyewa bis bareng-bareng. Karena awak bis nyewa bis tak sewa ke? Lah awak mau raisin. Ayo Pak Lama, Bupati, Kapolda, Kapolres, men kabeh nang kene. Repot. Menteri mau melu jada. Calon-calon presiden melu ngaji ora apa. Gus mulai ngakoni, sesuk nyoblos sinten Gus kula siapa? Sing paling cepat nyoblos bojo kula. Ditunjukkan kebesaran Allah, tambah kemana dia jamu jahat dan enteng makate pengajian yang berkongke usah gelom ngaji, begitu ngaji alah-alah mau ngontal ngontol mangkat ngaji mau diseniatin budak senek kalau kiri teko malah pengerasan tuh kiai kok rambutnya gondrong ya apa rambut-rambutku deh aku sampo ya duitku deh sing tak, sing beli rambut undas-undasku deh masalah buat lo. Wa idza tuliyasalihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ditunjukkan kebesaran Allah tambah imane. Dan yang paling pokok nyuwun sewu, ciri wong mukmin nomor 3 niku napa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong mukmin niku tawakale namung kalih Allah. Duwe masalah apa mawon, masalahe namung kalih Allah. Awake dhewe iki sering ngapusi Allah. Buktine napa? Jenengan begitu duwe masalah duit niku sing dieling-eling mboten Gusti Allah. Ning sing dieling-eling loro, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikate dilebokke bank BPKB-ne dilebokke penggadaian yen Pak Camat siji meneh SK dinas. Kok kita lorong duit duit kok sing diling-iling bang pun pasrah kali Gusti Allah kebutuhan duit duit utang akeh sing diling-iling si ire Gusti apa aku uripe ayam tau dong bang orang duit kesini rumong so apaan dunungi rasa tambahin iman anaknya SPB dibayar berhasil entek rewangi nempur montore kreditan sambil ditatres di status orangnya didit mau montor kreditan isuk mau batu ya oyak mindri terus sabar tarimo najan pas-pasan biyen kendang ditabung kunine tak tunduk-tunduk pasal saiki kendang ditabung kunine entek ditik kudune nyanyi lagune gosok iki sing gagah uripe ayo wonten ing gosok uripe bendungan, bendungan. Duwe masalah sahabatnya karena sinten Allah. Nyuwune karena sinten Allah. Pak Camat duwe urusan kantor duwe masalah Allah. Pak Lurah duwe urusan karo wargane Allah. Mosok kalah karo nacan. Dadi ana kiai senengane berburu ning alas. Tembak ibar Jumatan duwur. Ternyata macane kebal. Kalau kang bajer karo ngutal mati. Dicatran karo. Begitu kebal ditembak kentekan puluh gantian macane moyo Pak Kiai. Kang bajer mlayu ketemu jurang. Ning arep jurang Pak Kiai kelingan wong mukmin kuwi tawakale marang Allah tangane diangkat ya Allah. Bilih kula mati dipangan macan. Mangpaten kula kanthi husnul khotimah. Begitu mripate dibuka ternyata macane dening mangan Pak Kiai malah macane niku ngangkat sikile sing loro. Nek sing arep tawani karo nggih. Pancen kok kowe ra mangan aku apa? Sekedap Pak Kiai, kula nggih nembe ndonga. Kalau kiai iki tawani kowe ndonga apa pancen? Allahumma barik lana. Dulu muntal kiai. Orang yang bikin dia tawakal entah apa. Ila juga tahu, ini persiapan Ramadan yang abang ini bisa janjani, imannya gandani. Tawakalnya tambahin. Kan ngerti. Lah, orang ngaji tepekan baru, tawakalnya ngerti ini. Gus, kenapa wong sing iso cerak kali Gusti Allah niku luwih gampang wong sing Arab tinimbang wong non Arab. Kula jawab sing ngomong sapa? Sing dimulyakake kali Gusti Allah niku ora ndeleke wong Arab napa mboten Arabe. Ning sing dimulyakake Allah miturut Al-Qur'an niku sinten? Walaqad karramna bani Adam. Dan benar-benar telah kami muliakan bani Adam. Wong Mekah niko Bani Adam, wong Bendungan yo Bani Adam. Ngene apa mboten? King Abdul Aziz niko Bani Adam, muji yo Bani Adam. Ngene apa muji yo Bani Adam. Ayo. Sopo sing ngomong wong Arab niku luwih apal tinimbang wong Jawa? Salah. Kula tak matur kalian jenengan, iki gobloke dhewe wong Jawa. Ora kabeh wong Arab kuwi habib. Sing jenenge Habib niku keturunan saya, keturunane Kanjeng Nabi. Ora kabeh wong Arab niku keturunane Kanjeng Nabi. Iso keturunane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Sing ahapae dek ben ngen kula, kula ngaturi Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib itu dikake nopo? Aku ini jadi keturunan saya. Neng aku rasa seneng dianggap wong Arab, aku lebih seneng dianggap wong Jawa. Kuno dia yang mata wong Jawa itu lebih ampuh tinimbang wong Arab. Buktinya apa? Kata wong Jawa sing jenenge Arab, orang wong Arab sing jenenge Jawa. Ayo, gini bener. Wong Jawa jenenge Imam Arab Abi. Wong Jawa jenenge Muhammad Arab Abi. Wong Jawa jenenge Miftah Arab Abi banget. Ning ora ana wong Arab jenenge Mujiyo ora. Ning ora ana yo tak ana. Manis muka ismi Habib Mujiyo. Kaya kalau ini pengajian, ini gunung gitu. Anakku jenis siapa? Herlan Darwis. Apa ini singkatan? Kepanjangannya Herlan Darwis. Lahir di dalam Modar Yowis. Itu orang Jawa sih seperti itu. Jenis siapa? Sukaran. Apa ini? Asung lekat di dalam. Orang Jawa. Melaku ning ngarepe wong kudu sopan iku Jawa. Wong Arab iku sugih urung ditawake langsung diombe pangan. Ning wong Jawa ora ditawake ora mungkin diombe, kira tak ombe ditawake. Ompong ora. Aku ora ngerti. Lah ndelok kados banget pen. Kayak gede-gede ngono. Jawa ana sing tak kono tetep ampun wong Arab Gus. Lah wong apa apa? Lah wong Qur'ane bahasane Arab ora bahasa Jawa. Lho, Qur'an niku bahasane Arab mergo Kanjeng Nabi lahir ning tanah Arab. Asline sapa? Jumawir semakin dijelaskan rohim. Lalu jika mau ngaji malah bengok-bengok, hop hop hop. Ngaji di sekolah. Ngeyo tanam ya. Rek-rek. Al-Quran itu bahasa Arab, pergokan di Nabi lahir di tanah Arab. Nabi ini diutus dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Lah Kanjeng Nabi niku wong Arab, lainnya ning Arab yo bahasane bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Menawi Kanjeng Nabi lahir ning Bali, ku bahasane paling ning Bali. Lah ngomong te muter-muter. Tapi bareng ngaji ning Bali. Lah Kanjeng Nabi niku lahir ning Banyuwangi, bahasane Osing. Lahir ning Madura, bahasane Madura. Wong Madura nek kan dadi polisi kakara, berhitungnya rata bener. Awang bendungan satu, dua, tiga. Madura raya soto satu. Waduh, ada apa? Awang lima puluh ada kan sudah benar. Iya nak karamu doang. Pulau semua orang nak kemana macam tu, macam mana macam tu. Jadi ini lawan tu. Lama jangan beli gulai reneng Surabaya, bahasa ni Surabaya tu Jawa atau Sukerjo, bahasa ni di bahasa Sukerjo. Tonggong bulan itu Nasrani, segawane kak. Ini lah pengajian dan gue langsung gawat di rumah rumah. Gue langsung gawat di rumah. Gue ngaji itu terus nanggir 15 tahun, ini nanggir itu juga biasa di rumah. Sudah mengirim selama suruh. Dan kalau ngaji pembendingan juga biasa ya Allah. Kalau aku lompas itu lah pendeta, ini aku ini biasa. Sampai senengnya kalian pulang itu saat ini ada ngaji, mau melu parkir, melu ngewangi masak, melu resik-resik. Kalau kita juga ini ya segawan setunggal. Terus kamu jenengan, pulang-pulang tolak nyuruh saya lupa, pulang baru sakit ilmu segawan. Dan apa aku suka mergo najis, buat masalah itu. Pulang baru sakit ilmu segawan, karena aku mau kelakuan pulang sekolah segawan. Puas. Lain ini itu di bahasa Jawa, lakang jenak biong, banyu mas Cilacap Tegal, bahasa ini yang apa? Ini lagi lucu nabi kok bahasa ini apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inyong. Masuk kan jenak biong bahasa ini turun berkumpul. Gak repot, kalau ini pengajiannya ke Bumen, panitiannya sambutan inyong kalau ini. Sowan dalam Gus Miftah, arane manjing dalam Gus Miftah, anak gapura, arane gapura sugeng tekan. Lo ini ke gapura kok sugeng tekan? Ya Allah, lo gapura selamat datang. Jadi sugeng niku selamat, tekan niku datang. Ngomong apa? Dolan ning wong Sunda. Begitu mlebu kampung wong Sunda tidak oleh. Oh ngapa kalau ngomong tanya siapa dia? Dijawab kalau orang Sunda dia mah tanya kurang. Orang Sunda kok ngapa kalau ngomong tanya kurang lah bukan segi ya. Ngomong apa rame gini? Ini ngapa dia? Ngomong-ngomong ya. Kalau sholat Pak Bang Mersi Jakarta, aku sudah tahu dari kepala cabang ke Jakarta. Kantor pulau itu gini, orang masjid gede, megah, kondang, orang tahu orang jamaah. Jam setengah lima pulau makan orang masjid, saya ngadang ngomong seumur 20 tahun, dia ngapa? Kong Cinaca. Adanya bicara kasempuan, Allah, bang, Allah, bang. Lu mau ngerai sama ngomong kabur sama ini. Rambung adan, gua sholat sunat tahiyatul masjid, gua sholat sunat tahiyatul masjid, Allah Akbar. Pujian, neng ini lah barakatnya kan pujian. Nah, pujiannya mergawang umur di tunggu lo tau, mencolok asap Tuhan itu. Kalo kali ini, kalo di sholat Allah, alhamdulillah pujian. Astagfir, Tuhan astagfirullah al-ghafurin innallaha ghafurur rahim. Allah salat karena begitu. Lega dia tapi pembahasan apa Pak ya? Pun ya Allah Gusti innallaha bahasan bar pujian koma kalau pikir koma itu kono imam ternyata batin dan dewe pujian dewe koma dewe di imami dewe tetap imami ini kemaki ngerti maklumi kula dewe tengok ke belakang kalian ngendikan sawu sufu fakumis sholat luruskan dan rapatkan sholat. Kalau jawab luruskan dan matamu sholat bukan siapa ya. Imamnya pokok ya. Siapa ya? Belum bener lah. Pengen ngerokok pengajian nganggur bahasa gak pak bincang entos nih. Bincang malam ngapain tanggal sini kok Juni malu lah. Kalau ngaji ini entos. Isu-isu teng kamar parah nih kalian rewangin entos. Pak Kiai iya isu-isu ngobrol cocok. Cocok dua buri kok. Dulu ngawali udut. Jadi udut itu bahasa kata ngobrol cocok ya. Kata siapa kan bukan boleh. Mana pak, katanya tidak boleh pak. Mereka kanjeng Nabi ini gua ngarep. Yo bahasanya Quran bahasa Arab dan yang perlu anda tahu, tidak semua bahasa Arab itu suci. Al Quran itu bahasa Arab suci, hadis itu bahasa Arab suci, tapi tidak semua bahasa Arab itu suci. Mila cara biyen niku wong ngaji saurunge maca Quran dikenalke kali huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Lah bocah sakniki wis ora kenal. Masalahnya apa metode ning nganggo ikra. Ikra niku orang ngajari huruf hijaiyah langsung diwaca a i u ta ti tu sa si su ba bi bu. Tapi yang boten alif ba ta sa jim ha kho da da ra za wis iso baru dieja kelingan boten nganggo juz amma kitabe namine turutan metode ning ngaji jenenge al baghdadiyah cara ngajine dieja alif fa ka a alif kasra i alif ma u a i u ta fa ka ta hak domaku, kas domaku, tahuku. Bakatabat, bakasropi, bak domaku, tak bakatabat, dibuta. Bener sih kamu ya. Begitu ngaji, lampunya sendiri menyanyi entek, Pak Kira kuat tuku minyak. Kirim surat yang lalu santri. Dibuka bapaknya surat isinya nopo. Bakakaba, ya kakaya, roh kakara, bayara. Berapa bapaknya lagi duit? Bapak lah gak duit, Rik. Yuk, suratnya diatur ke Pak Kiai, tak halusi. Juga Pak Kiai suratnya sini nopo. Safakasa, bakakaba, roh kakara, sabara. Ngelarang dia itu mantan reman, rambutnya gondrong omanya kawasan bapaknya langsung dikirimi surat nih bapak ini rikat kurang aja inyong kirim surat nanti balesi sabar Nah, surat kene Bapak iki kak dibuka Bapak iki surat iki sine napa? Min wa kam ta ta ta min dunamu. Bu, kenapa Al-Quran bahasanya Arab mergo Kanjeng Nabi tibone teng tanah? Bahasa Arab itu kali bahasa Jawa. Luwih sugih bahasa Jawa kosakatane kata bahasa Jawa. Bahkan dengan bahasa Inggris lebih banyak bahasa Jawa. Ayo contoh itu. Jatuh bahasa Inggris apa? Musik di falling. Falling jatuh. Falling love jatuh cinta. Arti bone ngiwon ngarep mbiyen fall. Lah Jawa dewe-dewe tibone ning ngarep jenenge jumo jumo tibone ning mburi jenenge blak niwono nang jenenge kebanting go bahasa Inggris mung siji bring bahasa Jawane oke ngene iki jenenge nyake ngene iki jenenge ngempe ngene iki jenenge mikul ngene iki jenenge ngendi mangan bahasa Inggrisnya mung siji it Pak Kiai it Pak Camat it Pak Lurah it Mujio it ning lah bahasa Jawa nek kata Pak Lurah dahar ngedi mangan makan maem badok untal nyosor gaglak jejer nonton terkelasan di BDW Pak Lurah, Pak Saman, Pak Kiai dahar tukang sound system badok utamanya ya turu bahasa Inggrisnya mau siji selip lah bahasa Jawa ini batar sare film turu mencap batang wah sosok ping batang Pak Lurah Mujio sare tukang sorting batang sugih bahasa Jawa lalu lo perlu anten tamu sambil Australia pengen belajar ngaji yang dulu waktu itu tepau kalau kita tak suguh apa suguh roti wis biasa makan roti burger makan burger akhirnya kalau suguh telo kali sayur bung begitu mangan telo kali sayur bung enak oh, what is this? Minta pake begini bu kalau jawab this is a bull lah bu ini bahasa Inggris apa? Apa ini? What is the meaning of bull? Bull itu apa? Kalau jawab bull is the young bull bull itu adalah bambu muda bengok tulisin amazing luar biasa bambu muda saja enaknya kayak gini apalagi yang tua karena berapa yang pokok ya bu lesen dimuliakan kalau Gusti Allah itu kata sinten dijawab wonten surat Al-Hujurat Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling banyak takwanya. Mila wong Jumatan niku sing dipesenke kali khotib takwa takwa takwa takwa. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Perbaikilah dirimu dengan sebaik-baik bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itaqullah, itaqullah, itaqullah. Takwalah kamu sama Allah, takwalah kamu sama Allah, takwalah kamu sama Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ning jenengan tak tau batek, lek Jumatan masalah lan duwe ning buri. Ketoke khusuk, bon melendetan tembok, ketoke rungok kene mak bolo produksi aku wae. Gue ya. Sembalang mulia niku takwa nih. Lah takwa kalih Gusti Allah niku sing bakal kita panjenengan sami nglametke. Mila saurunge Ramadan takwane tambahi. Mila wong takwa niku krungu Ramadan teko seneng manfaat kabeh dhuwur Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niron. Sing seneng tekane Ramadan, jasadnya diharamkan dari api neraka. Napa Ramadan kudu seneng? Jajal ambekane mawon dianggap dikir, dianggap tasbih. Jenengane ri. Niku padha karo subhanallah. Maka beruntunglah wong bendungan sing duwe penyakit asma. Apa-apa wong poso dianggap luweh wangi tinimbang minyak pisik. Lan dadak kula pengajian men Solo tapani Gus napa wong poso kok abape mambu kula jawab mergo cangkeme ora tau diinget. Lah kaya apa gak ditakoke iki lho ya. Ya wong poso lumrah abape mambu karena enggak ada metabolisme yang bekerja dengan normal. Dadak takon. Ngomong-ngomong, siapa memang mulai pula jawab dan kocang kamera tau dinget sayur kalau lah dinget mampu lah dinget minimal dilebokin kulkas gak usah aku lakukan poso leh pengen abok murah mampu gampang gak usah bukannya kulkas tau anak-anak bu pengen cedak karo Gusti Allah tambahin takwa nih pengen cedak karo Kanjeng Nabi tambahi sholawat mila di awal tadi aku ajak dengan sholawat tahriyah bu ini nyedai bulan Ramadan tambahi takwa nih pengen cedak karo Gusti Allah tambahi sholawat nih parang Kanjeng Nabi pengen cedak karo Kanjeng Nabi lah takwa lo bentuknya sholat bentuknya poso bentuknya zakat. Lah seneng karo Kanjeng Nabi bentuke napa Gus? Siji, melu dawuhe Kanjeng Nabi talab tufikum amraini ing ta masakun bihi malang tadi lubi abatan tak tinggalke rong perkara yang loro iki mok lakoni kowe ora bakal sia-sia ora bakal tersesat. Napa kita bawa siji Al-Qur'an nomor loro wa sunnah Rasulih, sunnahe Kanjeng Nabi. Sunnah-sunnahe dilakoni. Poso Sakban, mijing malam nisfu Sakban. Ayo menghidupkan malam nisfu Sakban. Man ahya lailatan nisfi min Sakban lam yamut qalbu haina tamutul qulub. Wong sing gelem uripke malam nisfu Sakban, artine ora bakal mati. Kamangka kebanyakan wong niku artine wis mati. Sesuk niku malam nisfu Sakban kok ana perbedaan iku pripun? Ana sing malam Jumat, ana sing malam Setu. Eh? Dene malam apa? Karepmu sing penting nisfu Sakban bu bu diuripke tambahin sunai nopo meneh tambahin sholawate sholawat kenapa Gus bau mun sholawat nariyah sing biasa melu habib-habib niku ana sing tudurol ana rotiban ana dibaan ana berjanji macam-macam awakmu kene tambahin sholawate dilokke ledek munyuk ora apa-apa. Ah, selamat kepada Raja Milu, kepada Raja Milu, cukup kamu katakan, aku Rafofo. Selamat badan, ayo, selamat badan, itu lagi ini, saya mau ngomong iso, mau tergantung suasana hati. Salatullah, galau ini, galau. Salatullah, salamullah. Kau yang akan pahing, geng belum pernah akan pahing. Kau ajari selamat pagi. Yang mus mati bondoramen, main lu betul. Bojo ayu esono senam, esono senam. Siapa yang mengundi? Yang kurang ajar tak mengunci orang. Kurang ajar. Sering kubur rasane loro anak bojo. Sening kubur podo tangisan anak bojo rebutan warisan selawat salatullah salamullah rasulillah salatullah dereng, kira-kira cile-cile. Bocah cile diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Diamin ya. Amin. Diamin ini. Amin. Allah malaikat minggat. Diamin ini ya. Lang-lang. Mungkin di situ ya. Seger mbahmu ya. Bocah cilik di urung. Mau telat. Jadi kesusu. Lah cangkeme inyong wis ingkem kiai. Cangkeme iki kami ya. Rika belengke cangkeme inyong ya. Cangkeme inyong kiai. Ngantem ya. Paham ya? Dibantu ya. Malah kalau tak sombong. Tak tahan mau. Dihitung ya. Bocah cilik diulang ngaji, yen bos gede dadi kiai, dadi kiai. Kaya gue pastinya. Ya raya ini ya. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Sholatullah ngaji, lembah, ngaji, lembah. Menawi tinggal ada wali yang paling rendang itu, tiga kali. Cuma cuma ya. Terus ngaji juga biasa. Siji selawat, kata guru bakal meneh lah kundang dur sakit bakal terus iso aja jujan jajan jujan jajan kami biro lah kundang dur dati lagu selawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalah Bismillah Wabilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidillah Bi ahlil batriya Kalau jamai sembelok saya ini Pak Kiai Isa Saya si putri sindeng panggut dangdut Neng sing diapake wong bundungan selawate mung siji napa salat oleh ra salat oleh neraka kancane oke sing diapake kaya gue aja kaya Mas Om kok selawat niku ora apal kebangetan ya ganti sholawat yang ada dalam sholat dengan tandur kalau Allah sholli ala sayyidina Muhammad slek wa ala ali sayyidina Muhammad slek boleh bunjulin bukroi ini pak bukroi siapin balsam siapin bendu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Murah ya anaknya, bu gendong anaknya, ayo dek, bobok, sarungin bobokin bapakmu dek Salawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Lu tau dilakukin sholat badan Salatullah Orang ya anak yang malah dia nyekel lagu betawi. Nyok kita nonton om dari om dari. Ya, apa yang mau tanya ya? Amin. Kok Allah punya saudara sih dengan Muhammad orang apa? Singkat, solawat model dirku hobin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kok kuyur apa? Singkat maning Muhammad. Muhammad. Ya Muhammad Rasulullah, orang Muhammad Mujia. Muhammad, Muhammad. Kok Muhammad sudah bisa singkat mani? Moh. Ayo kebangetan teman ya. Pada karun kan ya. Lakinu ma'otakum bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Talkinlah jenazahmu dengan menggunakan kalimat tahbir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus mati ditalkin, seorang yang mati dituntut bayar ke mati, mbak, aja mati disin mbak la ilaha illallah Muhammadun. Kok bayar raiso? Singkat malam mbak la ilaha illallah bayar raiso? Mbak, singkat maning mbak illallah illallah. Kok illallah mbak ya raiso? Mbak Allah, canggungnya dibuka mbak Allah. Kok Allah yura iso singkat maning mbak Huning lo mau buah dia Allah mbak kok tak pernah bisa begini tak mbak mbak niki meh Ramadan ayo bareng-bareng wingi sakderenge bulan Sa'ban itu namanya bulan Rajab, bar Rajab itu bulan Sa'ban, bar Sa'ban itu bulan Ramadan. Itu bukan satu kebetulan. Sakderenge Sa'ban dipun wastani bulan Rajab, Rajab itu anak pangkatan Isra Mi'raj sing isine perihal salat. Karepe napa? Sakderenge bulan Ramadan salate didandani. Bu kok ana wong ngakuni Islam ra gelem salat miturut Imam Al-Ghazali niku wis dianggap mati. Sing jenenge barang mati niku namine batal. Kok ana wong bundungan ngakuni Islam ra gelem salat gaweane udud berarti ana batang udud. Ngakuni Islam ra gelem salat kok dadi pembawa acara berarti pembawa acarane batang. Ibu salat bapak ora salat bengi ibu dikeloni bapak berarti ibu dikeloni batang. Bapak orang salat, ibu orang salat, bengi turu bareng berarti apa batang kelonan. Ana sing takon kali kula Gus, kula niku iso tumindak apik ning ngrungi salat, kali tiyang tiyang saged salat tapi dereng tumindak apik. Umpama kondisike dhisike sing pundi Gus, dijawab kali Kanjeng Nabi, awalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Hal pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah adalah salatnya. Milo salat jatuh orang satu tidak apik dengan tetap kudu sholat. Lu yang apik sholat orang itu tidak apik daripada itu tidak apik yang ngurung sholat. Wong sholat orang itu tidak apik itu podo karu wong udo nganggu katok nih orang nganggu sabuk aman nih nyok nyok melotro. Nih lawan itu tidak apik ragilin sholat podo karu wong udo nganggu sabuk nih orang nganggu katok. Gondal, tanggu, itu dol, itu. Napa wonten Gus wong sing sabuk ning orang nganggo kathok? Wonten sinten? Jaran. Jaran itu pakai pelana, tidak pakai celana. Mila wong bendungan iso tumindak apik ning ora gelem salat berarti koyo. Para jaran rahimakumullah. Cedak karo Gusti Allah tambahi takwani, cedak karo Kanjeng Nabi tambahi selawat. Insya Allah selamat dunia selamat akhirat. Bejo dunia bejo akhirat. Al-Fatihah. Gua dulu bareng-bareng, kemudian melalui tanggal 1 Juni akhir sana pondok pulau, pondok pesantren Koraji pun dan pulau Matahari Kalasan tidak Pak Lurah kudu ngerahkan, ini tidak bagus. Lah sampai sesuatu absen di bendungan sakurai orang tak tahu langsung Pak Mujio tak fatihai. Pak Lurah tindak ini Pak Lurah. sampai orang tahu langsung la habra billahil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la husu la habra billah mujio. Kalau pun tidak mungkin Pak Lurah Al-Fatihah langsung Pak Fahim la ilaha illallah sinten Gus mujio. Kalau Lurah kalau tidak ya sebelum kalau Pak Lurah Pak Samad jadi ngaji masalah kalau tidak tak dengaknya bagi segda so, amin. Sekda nak kamu, siapa sekda ni? Biar saya tahu melukai jantus minta dengan keselamat. Orang tak sama ni. Pak sama tu soalnya pindah. Sekawan dan sepiko ya, tidak boleh. Tapi sekda, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adad ghamr raqiq salatan tarzuquna biha min ahli tawfiq wa tuballighuna bil hudur ila baitil adib wa ziyarat qabr wa qabr Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma afir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa auladan salihan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan wa fir lana dhunubana. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.